yang masih diberi Allah sehat, hidup, nikmat iman dan Islam, maka kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita dikumpulkan bukan karena suku, kita disatukan bukan karena bahasa, tapi kita disatukan oleh Dia yang diutus oleh Allah. Maka kita bersalawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya datang bersilaturahim untuk menjelaskan hikmah Isra dan Mi'raj. Betul. Mau ngetes saja jamaah masih sadar atau tidak. Saya datang bersilaturahim untuk menjelaskan hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir tadi jamaah tak seramai ini. Ternyata masjid ini kecil nampaknya, saking banyaknya jamaah. Mudah-mudahan yang di luar, yang di dalam, yang di atas, yang di bawah, semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin yang mau saya sampaikan, pelajaran dari hijrah. Selesai 5 poin ini, nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kita berdoa bersama, menjawab pertanyaan, berdoa bersama. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing, jangan ke rumah lain-lain. Siap? Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa ketika hijrah itu pakai modal. Hijrah pakai modal, menyewa ontanya, menyewa guide penunjuk jalannya, biaya makannya. Allah Maha Kuasa, Allah bisa membuat hijrah itu langsung saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa Nabi itu langsung dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, bisa. Tapi dalam Isra Mi'raj yang begitu, dalam hijrah tidak begitu. Nabi naik onta 8 hari 8 malam dari kota Makkah, transit 3 malam di Jabal Sur, lalu sampai menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa maknanya? Mesti ada modal. Umat Islam mesti kaya. Orang perdagangan ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Namanya aja perdagangan. Perdagangan itu kan orang yang berdagang, orang yang kaya. Sawitnya luas, amin. Kebun karetnya banyak, amin. Toke-toke lembu, toke kambing banyak, amin. Tapi yang susah melarat juga masih banyak. Itu tandanya apa? Orang kaya tidak memikirkan orang susah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. La yu'minu, kamu tidak dianggap beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu yang miskin, sampai kau sayang kepada saudaramu yang susah. Ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, betul? Menunjukkan kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah. Menunjukkan kau kaya buat sekolah gratis untuk anak yatim di perdagangan. Setuju? Orang-orang kaya di perdagangan, baik yang asal perdagangan, merantau keluar perdagangan, yang berada di Medan, yang berada di Riau, yang berada di Jakarta, jangan kalian hebat di kampung orang lain, pulang ke perdagangan, buat sekolah gratis untuk fakir miskin, anak yatim dan orang yang tak mampu. Ini saya tak mau sekedar ceramah menggantang asap. Asap naik ke atas, rembus angin hilang. Kita mau ada buktinya. Apa hebatnya tabligh akbar Ustaz Somad di perdagangan kemarin? Hebat. Apa hebatnya? Banyak yang balik tak pakai selop, hilang sendal. Bukan itu. Tapi 5 poin yang saya sampaikan ini harus ada wujud nyata bulan depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Harus ada koordinator, orang-orang kaya, orang-orang punya duit di perdagangan mesti mewakafkan tanahnya. Siap? Jangan di tempat lain, di daerah-daerah sini, dekat-dekat sini. Buat. Adapun siapa nanti yang jadi gurunya, nanti akan kirim, kita kirim alumni-alumni dari Al-Azhar Mesir, alumni Sudan, alumni Maroko, kita kirim ke perdagangan insyaallah. Amin. Adik-adik kelas kami, adik-adik Ustaz Iqbal banyak, tapi mesti diserahkan tanahnya. Tanah luas untuk apa? Tanah luas banyak-banyak, kebun sawit luas untuk apa? Kebun sawit banyak-banyak, ada orang mati bawa sawit. Tapi kalau kau wakafkan itu kebun sawit Pak Ustaz 2 hektar, hasilnya 1 bulan 5 juta, saya wakafkan untuk sekolah MDA, untuk gaji guru. Itulah yang mengalir setelah engkau mati dimakan cacing tanah. Betul? Sekarang banyak orang tak peduli, kaya-kaya dia saja, hebat-hebat dia saja, habis itu mati bininya nikah sama laki yang baru. Baru tahu rasa. Mudah-mudahan yang kulit-kulit ini cepat mati. Tak boleh. Yang kulit-kulit itu kita doakan supaya terbuka pintu hidayah sama dia. Ya Allah, orang-orang perdagangan yang kaya-kaya, mudah-mudahan kau bukakan pintu hatinya untuk berbagi supaya anak-anak yang tak mampu bisa sekolah gratis. Ya Allah, datang ke masjid, temui alim ulama, berkumpul bermusyawarah, bermufakat, mana tanahnya, yang sanggup kasih tanah, kasih tanah, yang sanggup kasih semen, bagi semen, tak sanggup kasih semen, batu kerikil tak bisa, kasih pasir pun tak bisa, diam majalah. Apa lagi yang bisa kita bawa untuk menolong di hadapan Allah SWT? Ibu-ibu tak bisa kasih kerikil, tak bisa kasih batu bata, buatkan bakwan, kasih sama tukang-tukang aja. Ibu tak bisa kasih makanan, buatkan teh manis, kasih es batu, kasih sama tukang. Mengalir pahalanya ke makam kita. Kita tidak dituntut lebih dari yang kita tidak mau, tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Poin pertama hijrah yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad, yang pertama adalah mesti punya modal. Modal hidup di dunia, modal supaya kubur kita terang, modal supaya makam kita lapang. Mau kuburnya terang, mau makamnya lapang, banyak-banyak sedekah. Yang kaya-kaya balik dari sini, datang ke sekolah MDA, tanya kepala sekolah MDA itu, berapa guru yang belum digaji, berapa anak yatim yang celananya koyak, berapa fakir miskin yang anaknya tak mampu sekolah. Cari rumah orang yang lantainya belum disemen, cari janda-janda yang tua-tua, yang janda-janda muda kan cari. Malah bini nanti saya juga yang disalahkan, laporkannya pula saya ke polisi nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. satu. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, selesai. Ceramah tak usah lama-lama. Macam TV One aja. Siap, kita lanjutkan yang kedua. Hijrah, pelajaran hijrah yang bisa kita ambil yang kedua, apa dia? Bagi-bagi bagi-bagi tugas, bukan bagi-bagi tungku. Bagi-bagi tugas. Ada yang bertugas menggantikan tempat tidur Nabi. Tidur di tempat tidur Nabi. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengawani Nabi 3 hari 3 malam di Jabal Hur. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawakan makanan bolak-balik naik membawakan makanan. Siapa dia? Asma binti Abi Bakar. Ada yang pura-pura ngangon kambing di bawah, pura-pura mengembala kambing di bawah untuk mengintai-intai mana tahu ada musuh naik ke atas. Siapa dia? Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa berita. Ini berita sedang heboh, berita sedang panas. Berita di bawah harus dibawa naik ke atas. Update berita tiap hari. Siapa dia? Abdullah bin Abi Bakar. Ada tugasnya menunjuk jalan. Karena banyak yang tak tahu jalan. Jalan umum orang tahu, nanti ditangkap di tengah jalan. Hijrah mesti jalan khusus. Siapa yang menunjuk jalan? Abdullah bin Uraidin. Inilah dia yang disebut dengan bagi-bagi itu. Jangan sendiri. Mana bisa sendiri? Acara siang ini, acara petang ini terselenggara bukan karena Abdul Somad sendiri. Kalau datang Abdul Somad sendiri, habis putus tangannya ditarik-tarik orang Islam. Ada pemuda Pancasila. Bangga kita Pancasila. Ada FPI, bangga kita takbir. Ada BKPR MMI, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia, takbir. Ada pula Bapak Wakil Bupati Batubara datang bersama kita kemari. Mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur sampai segala cita-cita. Amin. Ada putra daerah dari perdagangan sekarang menjadi kepala. Mati. Putra daerah perdagangan, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dunia, soleh akhirat. Hadir bersama kita. Ada alim ulama, ada bapak camat. Yang tak saya sebutkan jangan tersinggung sakit hati. Tak semua bisa saya ingat, pecah kepala ini nanti. Tapi yang saya sebutkan ini artinya mereka ini yang mentaja, yang punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu. Yang punya harta, pakai hartamu. Yang punya suara, gunakan suaramu. Pelajaran hijrah yang kedua adalah harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Anak-anak mudanya apa yang bisa mereka buat? Nih, diambilnya HP, direkam. Ada yang moto, ada yang streaming, ada yang berhenti streaming, habis paket. Ibu-ibu apa kerjanya? Di bawahnya anak kecilnya, kepanasan di kipasnya. Apalah guna ibu-ibu membawa anak kecil? Anak kecil yang sedang dibawanya itulah yang nanti akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Jangan sepelekan, jangan rendahkan, jangan hilangkan peran. Sekecil apapun amalmu akan dibalas oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita sesuai yang kita mampu. Ibu mampunya cuma datang bawa anak, akan dibalas Allah. Setiap langkah kaki, setiap hembusan nafas, setiap tasbih, setiap tahmid, setiap takbir, setiap ayunan tangan, setiap entah apa-apa lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad datang ceramah. Semua sudah siap. Lampu siap, kipas angin siap, AC siap. Masjid sebesar ini AC 2 biji, mana tahan? Maka yang kaya-kaya ni kalau mau dia dingin kuburnya, abah sedekah AC lah kalian orang-orang kaya. Bersedekah semen, bersedekah lampu, bersedekah mikrofon, bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau engkau seekor gajah, bawa batang kelapa. Kalau engkau seekor gajah, bawa batang pinang. Tapi kalau engkau seekor semut, bawa sebutir gula. Sesuai dengan kemampuan, Allah akan menilai gula yang kau bawa, dan Allah akan menghitung batang kelapa yang kau bawa. Kalau ada semut, bawa batang kelapa, tak masuk akal. Kalau ada gajah membawa sebutir gula, parah kali lah itu. Gajah bengkak itu. Oleh sebab itu maka Allah tidak membebani kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hai pejabat-pejabat, hai Bapak RT, hai Bapak RW, hai Bapak Camat, hai Bapak Bupati, hai Bapak Gubernur, kau punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu untuk menolong agama Allah. Takbir. Hai Bapak anggota Dewan, pakai tanda tanganmu itu mumpung masih berlaku lagi. Betul? Anggota Dewan dengan ini mengusulkan APBD untuk menggaji tukang mandikan mayat, untuk penggali kubur, untuk imam masjid musola, untuk guru mengaji. Penting apa tak penting? Itu yang akan menjadi amal engkau di hadapan Allah. Bukan mobilmu yang 2, 3, 4, 5. Bukan jabatanmu yang tinggi. Bukan kulit jengkol yang menempel di sini. Tinggal itu semua. Tapi kalau sempat kau buatkan tanda tangan. Oleh sebab itu pentingnya memilih wakil-wakil. Pentingnya memilih pemimpin-pemimpin yang cinta pada mas. Yang cinta pada pengajian, yang cinta kepada fakir miskin, yang cinta kepada orang susah. Bukan orang-orang yang punya jabatan, kekuasaan, tapi setelah dapat kepalanya mendongak ke langit, nengok awan gitu. Itu awan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mesti punya modal, yang kedua mesti bekerja sama. Setuju jamaah masjid jadi gubernur? Setuju jamaah masjid jadi bupati? Setuju jamaah masjid jadi camat? Setuju jamaah masjid jadi anggota legislatif? Lalu kita yang tak punya kuasa ini apa? Apa yang bisa kita lakukan? Ustaz, sampaikan yang betul-betul, sampaikan yang benar-benar, arahkan umat ini. Umat, sami'na wa ata'na. Kalau memang kita diajak untuk yang baik dan yang benar, ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat Rasulullah, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin selama dia menegakkan agama Allah, memakmurkan masjid, menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, mengangkat derajat orang susah, maka itulah yang akan menjadi amal soleh. Siap? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah innal azim. Subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, nanti habis saya sampaikan lima ini, pas menjawab pertanyaan saya berdiri. Nanti saya berdiri. Nanti saya berdiri. Sekarang biar saya duduk dulu. Ini berkunang-kunang kepala saya. Yang ketiga, hijrah. Sebelum hijrah, Nabi sholat sendirian di rumah. Sebelum hijrah, Nabi sholat di rumah. Tidak berani sholat ke masjid. Kalau sholat di masjid, ditangkap Abu Jahal, ditangkap Abu Lahab, ditangkap oleh Abu-Abu lainnya. Jangan sebut-sebut, tak layak nama itu disebut dalam masjid. Lebih parah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ketika sudah hijrah, maka Nabi sholat berjamaah di masjid. Pelajaran yang ketiga, kita sekarang momen hijrah, apa dia? Makmurkan sholat berjamaah. Masjid, ini masjid agung apa masjid raya apa masjid Islamic Center? Masjid agung. Masjid agung. Al-Munawwarah. Munawwarah diambil dari kata nur, cahaya. Munawwarah, terang benderang cahaya. Memang terang benderang, masya Allah. Takbir. Padahal lampunya tak kepala banyak kali. Tak hidup pun. Al-Munawwarah, terang benderang. Maksudnya hati kita yang terang dengan sholat berjamaah. Kok kenapa tak sholat berjamaah? Aku sebetulnya udah lama mau sholat berjamaah ke masjid tuh. Kenapa kok tak mau ke masjid? Imamnya. Kenapa imamnya? Lebih banyak batuk daripada air. Itu imam tahun 80 zaman bapak kita. Sekarang itu juga lagi jadi imam. Anak-anak mudanya mana? Anak-anak muda kena narkoba. Anak muda kena kampur. Anak muda kena pacaran. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube. Hancur anak muda. Maka wujudkan remaja masjid yang siap menjadi imam di dunia, imam di akhirat, imam di kantornya, imam di Kapolres, imam di Danrem, Dandim, imam di dalam masjid. Siap anak-anak muda ini kita jadikan imam? Ngomong aja sih. Siap. Besok seminggu subuh jam 8. Oleh sebab itu masjidnya sudah besar, tapi harus diimbangi dengan SDM, sumber daya manusia. Dari masjid besar ini mesti keluar kori-kori internasional dari perdagangan yang mewakili Sumatera Utara di Musabaqah Tilawatil Quran. Makanya mesti ada tetap program maghrib mengaji. Maghrib isya. Jam berapa maghrib sekarang? Jam 7. Jam 6.30. Habis itu jam isya 7.30. 45 menit dari jarak maghrib ke isya. TV mati, HP mati, diam. Anak-anak bawa ke masjid. Dulu zaman kita kecil, anak-anak ke surau, ke langgar, ke musala. Tapi sekarang itu sudah tak ada lagi. Bahkan ada kampung yang tidak ada sholat Jumat. Kampung tak ada sholat Jumat. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada yang bisa jadi khotib. Tak bisa. Tak ada yang sanggup jadi khotib. Ini saya ajarkan. Keluar dari pengajian ini, semuanya harus bisa jadi khotib. Siap. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, membacakan ayat. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Keempat, mesti ada wasiat takwa. Takutlah kamu kepada Allah. 5, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 5. Singkat. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat, takutlah pada Allah, wasiat takwa. Yang kelima, rabbana atina. Susah jadi khatib tuh? Susah jadi khatib? Tidak. Makin nanti kalau ada pengurus masjid, hari ini hari Jumat, jumlah santunan yang terkumpul selama seminggu ini terkumpul sebanyak 100.000 rupiah, dan hari ini kita tidak jadi sholat Jumat karena khatib tak datang. Maka engkau yang ada di situ, hai anak muda, wajib angkat tangan. Pak pengurus, aku naik jadi khatib. Ku tengok dari muka kau, tak yakin aku kau bisa. Kita tes dulu pak, naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu pun berdiri. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lupa pula grogi ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Takutlah kepada Allah. Rabbana atina. Duduk. Duduk sebentar. Agak-agak sekira Al-Fatihah qul huwallahu, berdiri lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Takutlah pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah selesai. Kok ditanya orang pendek kali khutbah kau? Kau tak bisa lagi. Saya tak mau sekedar ceramah. Saya mau setelah ceramah itu ada perubahan. Yang sebelumnya kaya, setelah mendengar ceramah ini ingat mati, maka rajin bersedekah. Amin. Yang sebelumnya pakai narkoba, setelah mendengar ceramah ini berubah dia menjadi orang baik, taubat nasuha. Amin. Yang sebelumnya tak bisa khutbah, tak bisa dia menyampaikan pesan, setelah ini maka dia pula bisa menjadi khatib, walaupun khatib tercepat di dunia. Ini yang ketiga, ramaikan sholat berjamaah. Imamnya mesti mantap, khotibnya mesti berapi-api. Latihan sebelum kau bicara depan orang banyak, kalau takut ambil HP, pasang tiang itu, tiang HP itu. Kalau tak ada tiang kan ada pelepah-pelepah sawit itu. Belah, sempit kan HP di situ. Bicara kau di situ. Assalamualaikum warahmatullah. Pas tak ada orang, begitu ada orang menggigil. Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siap makmurkan masjid? Orang perdagangan ini tak usah ustaz ajari macam mana dia memakmurkan masjid. Tengoklah masjid. Tengoklah masjid ini ramainya, macam solat Idul Adha. Macam solat Idul Fitri. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Insya Allah. Jangan underestimate, menyepelekan orang Ustaz Somad. Tak muat dari atas sampai ke tangga-tangga penuh. Penuh. Bagaimana tangga-tangga penuh? Kalau ada yang mau turun, kasih jalan. Mana tahu dia sesak, mau buang air kecil. Saudara yang dimuliakan Allah, yang di luar sana, jangan sangka yang di luar itu tak ada pahala. Boleh jadi yang di luar itu lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan diaminkan, nanti dulu mereka baru. Wala Jitabil Islam tidak mengharamkan seni. Itu tadi lagu tuh seni. Seni. Dulu kalau anak lahir dinyanyikan dengan tala'al badru alaina. Anak gadis keluar dari kamar malam berinai mau akad nikah disambut dengan tala'al badru alaina. Orang mau bersunat dijunjung di atas bahu disambut dengan tala'al badru alaina. Jamaah pulang dari Makkah disambut dengan tala'al badru alaina. Jamaah mau berangkat ke Makkah dilepas dengan tala'al badru alaina. Sekarang sudah berganti dengan lagu macam-macam lagu maksiat. Makanya ibu-ibu yang punya wirid Yasin ada grup marhaban, lanjutkan. Ibu-ibu siap? Ibu nanti buat lomba marhaban Barzanji qasidah se kabupaten Simalungun. Yang juara satu berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Itulah guna yang kaya-kaya itu kasih motivasi supaya seni marhaban, seni tab, seni azanah Islam ini tetap maju sehingga tidak lagi ada orang perdagangan kalau menikahkan anak pakai keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek. Ibu-ibu setuju? Kenapa pula tak setuju? Kan ku bilang jangan ada lagi di perdagangan kalau menikahkan anak pakai keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek. Jangan ada lagi. Setuju? Ini Pak Haji, Pak Haji kalau udah pergi undangan menengok penyanyi pakai rok pendek mengangguk. Apanya klien ini? Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga ini. Anak menikah undang itu grup-grup nasyid. Ada grup apa nama grup nasyid Islam yang di Medan itu? Hah? Al-Jadid. Oh, Al-Jadid. Ada macam-macam lagunya Islami. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Ini anak menikah ni pakailah artis rok pendek naik ke atas. Bapak tu salah suap saking masuk hidup. Menengok artis tu menitik air liur. Menengok bini di sebelah menitik air mata. Oleh sebab itu anak-anak muda belajar seni, seni bela diri, silat, karate, taekwondo, judo, tinju, sepak bola. Tapi main bola pakai celana menutup lutut. Kalian beli itu celana karet yang menutup lutut, tapi jangan sempit kali, pecah bola lampu itu lagi. Ini main bola pakai celana pendek, pangkal paha itu aurat. Main bola sampai jam 6. Jam 6 sore masih main bola lagi di tanah lapang, main poli. Hayya 'alas shalah. Gol! Pas kau bilang gol tuh, gol. Adik tarik malaikat maut. Ah, gol kok langsung. Pikir malaikat maut mencabut nyawa itu nunggu tua. Anak muda pun banyak juga mati. Oleh sebab itu maka silakan seni bela diri, silakan seni olahraga, silakan seni suara, silakan seni patung. Dalam Islam tak boleh, karena patung itu tempat jin, tempat setan. Tapi seni kaligrafi tetap indah. Cobalah tengok kaligrafi, masya Allah. Siapa yang masuk ke masjid perdagangan, masjid agung, keluar dari pintu ini dibacanya ayat di atas. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari pintu yang pertama, jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anakmu dari api neraka. Makanya sebelum keluar nih tengok ke atas. Kalau keluar dari pintu sini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, maka ku tambah nikmatmu. Kenapa dibuat dua pintu ayatnya berbeda? Itu untuk yang sawitnya banyak. Hei yang punya sawit, kalau kau bersyukur ku tambah sawitmu. Hei yang punya karet, kalau kau bersyukur ku tambah karetmu. Hei yang punya lembu, kalau kau bersyukur ku tambah lembumu. Yang kaya keluar dari situ. Yang cuma punya anak bini, keluar dari situ. Ku ampusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak binimu. Keluar dari sini. Yang jomblo, dari sini lah. Nih, apa ayatnya? Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Ini untuk pejabat-pejabat yang merasa sombong karena dia camat, yang merasa sombong karena kepala dinas, yang merasa sombong karena bupati, wakil bupati. Keluar dari sini supaya ditengoknya ayat inna akramakum, yang paling mulia bukan karena jabatan, bukan karena ustaz, bukan karena LCMA, yang paling mulia adalah karena takut kepada Allah. Ini pintu ini, apa ayatnya? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu untuk yang galau. Yang galau banyak utang, mau meminang anak gadis mahar terlalu tinggi. Nah, kau keluar dari pintu. Ini bukan sembarangan ini. Cantik ukirannya, indah tulisannya. Di sini dipasang pula. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, istainu, minta tolong kepada Allah, bisabri, banyak-banyak sabar, wassalah, banyak-banyak salat, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Siapa yang memakmurkan masjid? Ini dipilih ayatnya. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang meramaikan masjid, orang yang membangun masjid, orang yang rajin sholat berjamaah. Lima sifatnya. Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa aqamas shalah, rajin salat, wa ataz zakat, bayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dia tak ada takut sama siapapun, dia tidak takut pada apapun, dia takut cuma kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal mubtadin, mudah-mudahan mereka itu termasuk orang yang dapat hidayah. Ibu-ibu hati-hati, kalian sedang mendudui ayat itu. Tidak, karena ibu duduk di sana, ayat ini supaya apa? Supaya orang dapat hebatnya Masjid Agung Perbaungan. Perbaungan juga. Saya mau ngetes saja, jamaah masih sadar apa tidak? Karena jamaah itu kalau udah capek kali dia, terserah loh Ustaz, mau perdagangan, mau perbaungan, penting keluar, aku udah berkeringat, udah macam ikan lele, kurasa badan ini. Tapi ayat yang ujung itu, ayat yang ujung itu macam untuk saya menikam mayat untuk saya. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kau cuma pandai ceramah tapi kau tidak mengamalkannya? Saya lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kau cuma pandai ceramah, kenapa kau cuma pandai khutbah, kenapa kau cuma pandai menasihati orang tapi kau tidak mengamalkannya? Kabura maqtan indallah, Allah paling murka, Allah paling marah kepada siapa? Orang yang cuma pandai ngomong tapi tidak beramal. Wah, ngeri juga kerasa. Jadi ini adalah seni kaligrafi. Yang suaranya bagus, lomba dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba baca barzanji. Orang perdagangan masih baca barzanji? Al-jannatu wa na'imuha sa'adul limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul lillah ada yang tak senang nampak. Abtadi'ulillah abismil dhatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa awlan. Buat nanti lomba barzanji, lomba azan, buat lomba azan. Siapa yang ngajar di Masjid Agung? Anak saya. Kau yang ngajar? Enggak, guru dia. Anak kita itulah yang nanti akan memberikan syafaat kita karena dia penghafal Al-Quran. Amin. Salatullah yang bisa kita ambil. Yang kelima adalah Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ansor berkelahi antara Aus dengan Khazraj. Nabi mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Jadi mereka punya banyak suku. Ada sahabat Nabi orang Persia, Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi orang Nubia, Bilal bin Rabah. Ada sahabat Nabi orang Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi orang Arab, Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada sahabat Nabi Arab tapi bukan Arab Quraisy. Itulah dia orang-orang Mu'az bin Jabal, Abu Zar Al-Rifari, Sa'ad bin Ubadah. Begitu juga dengan orang dari perdagangan. Di sini macam-macam suku dan macam-macam bahasa. Ada orang Simalungun, ada orang Karo, ada orang Batak Toba, ada orang Mandailing, ada orang Jawa. Betul cakap saya ini? Ada perantau dari Minangkabau, ada orang Melayu. Tapi semuanya dipersatukan dalam masjid ini dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini poin yang terakhir, yang kelima adalah persaudaraan. Jadi jangan lagi lihat itu saudaraku itu siapa dia? Alak kita sesudahnya. Iku saudara saya Pak Ustaz. Siapa? Sedulur-sedulur, sederek, sederoyo, pripun kapare api. Nah orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Melayu, yang ditengok Allah nanti adalah sholatmu, yang dinilai Allah nanti adalah sedekahmu, yang dipandang Allah adalah hatimu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk badanmu, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang mancung, yang pesek. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupamu yang putih, yang hitam, yang cantik, yang jelek. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hatimu yang suci bersih, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada busuk hati, tak ada dendam kesumat, tak ada marah. Kalaupun marah, karena hukum Allah dipijak-pijak. Kalaupun marah, karena masjid kosong tak ada solat jamaah. Kalaupun marah, karena anak yatim tak dipedulikan. Itulah yang akan dipandang oleh Allah. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di antara semua ini, yang paling hebat di antara kita, atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Siap menyambung silaturahim? siap menjaga ukhuwah Islamiyah. Pandang ke kiri, ada yang pakai baju seragam PP. Pandang ke kanan, ada yang pakai baju FP. Pandang ke depan, ada yang pakai batik, macam-macam. Kalau mati tetap pakai. Saya sayang saya sama baju batik saya. Sayang, baru pertama kali dipakai, baru dapat tadi. Apakah saking sayangnya lalu saya mati pakai ini? Tidak. Kita tetap meninggalkan semuanya. Siapa yang akan mendoakan Abdul Somad kalau Abdul Somad mati? Abdul Somad tak takut mati karena dia akan didoakan orang dari perdagangan semuanya mengirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Betul. Semangat kali orangnya. Janganlah sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di perdagangan tadi Ustaz Somad? Dalam momen apa dia datang? Dalam memperingati 1 Muharram 1441 Hijrah, menyambut 1 Muharram 1441 Hijrah. Apa isi ceramahnya tadi? Oh, tak ku dengar kali mikrofon itu belaga-laga suara itu. Apa itu? Apa kata dia tadi? Sebetulnya ceramah dia itu jelas, cuman telinga aku tak jelas. Panas sekali kurasa. Tenang, yang tak jelas mendengar ceramah saya ini ada rekamannya. Tonton nanti di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Apapun besar masalahmu, Allahu Akbar. Tinggi jabatanmu, Allahu Akbar. Cantik rupamu, Allahu Akbar. Besar problem yang kau hadapi, Allahu Akbar. Maka hidup terasa kecil, masalah terasa hampa, karena kita mengagungkan dan membesarkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 pesan 1 Muharram. 10 menit, 20, 30, 40, 50 dah selesai. Janji Ustaz Somad tak boleh bohong, harus berdiri. Selain Nabi Muhammad, bolehkah kita mengidolakan manusia? Misalnya ustaz. Anak saya kelas 2 SD sangat suka kepada Ustaz Abdul Somad. Kalau ada anak SD kelas 2 suka sama ustaz, itu berarti ayah dan ibunya suka nonton ceramah. Kenapa anak SD ini suka sama ustaz? Karena ayah dan emaknya suka nonton ceramah. Tapi kalau emak ayahnya suka nonton K-pop, alamat kapal akan tenggelam. Oleh sebab itu maka suri tauladan kita yang utama adalah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan kita tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sayang sama ulama? Boleh. Kalau ulama itu ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sayang sama Pak Camat, boleh kita sayang sama Pak Ustaz, boleh kita sayang sama Imam Masjid. Boleh. Kalau dia ikut menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia sudah meninggalkan syariat, maka tak ada tempat bagi dia. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Contohnya siapa? Muhammadur Rasulullah. Apa hukum infak dipakai untuk pribadi? Tidak dimusyawarahkan. Infak 1000 orang, milik 1000 orang, saya pakai sendiri, maka di akhirat nanti saya mencari 1000 orang ini untuk minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Tak mau, kata dia. Tak mau, kata dia. Selama saya tegak berdiri, selama saya duduk tausiah, banyak silap dan salah, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Sedangkan cakap saja menyinggung perasaan ibu, menyinggung perasaan bapak, saya mesti minta maaf. Apalagi sampai duitnya dimakan, dipakai dengan cara batil, maka ada dosa yang tak bisa ditebus dengan istighfar. Dosa tak dimaafkan walaupun kau ke Makkah bolak-balik mencium Hajar Aswad. Apa itu dosanya? Dosa memakan harta orang dengan cara batil. Oleh sebab itu, yang sudah pernah melakukan dosa dari pertanyaan ini, minta maaflah kepada semua umat. Maka saya sampai hari ini tak berani, saya sebagai pengelola wakaf, kalau ada orang ngasih, Ustaz ini ada tanah wakaf, saya serahkan ke dompet du'afa. Karena nanti takut di akhirat satu besar biji sawi pun berubah menjadi sebesar bukit Uhud. Udahlah, dosa banyak, amal tak ada, kemana lagi kita minta tolong ke hadapan Allah? Jangan makan harta orang dengan cara batil. Siap? Bolehkah melawan suami kalau suami tak jadi panutan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi neraka. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Ayyuma imra'atin matat. Kalau ada perempuan mati, meninggal dunia, wa zawjuha radin anha. Suaminya dalam keadaan ridha. Suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, maka istrinya masuk surga. Rahimallahu imra'an. Allah merahmati seorang laki-laki yang membimbing istrinya, maka ibu masuk surga bisa karena suami. Perempuan bisa masuk neraka juga karena suami. Maka perempuan wajib dan patuh taat kepada suami kalau suaminya juga patuh dan taat sama Allah. Ini laki mabuk, jangan ke masjid. Wajib patuh sama lelaki sakau. Ustaz, suami saya pakai sabu-sabu, suami saya selingkuh, suami saya mabuk, suami saya sakau, apakah saya wajib taat? Ibu, perempuan punya wali 6. Wali kalian ada 6. Abang, wali kalian 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali kalian itulah yang memanggil laki mabuk tadi. Fir'aun mabuk, sini kau sebentar. Mabuk, dulu kami kasih anak keponakan kami itu sama kau karena kau dulu datang pakai peci, karena kau dulu datang baik. Sekarang tiba-tiba kau mabuk, sekarang tiba-tiba kau selingkuh, sekarang tiba-tiba kau jahat. Kau mesti berubah. Kalau kau tak berubah, kami gugat kau nanti ke pengadilan. Mudah-mudahan suami-suami yang sakau, yang mabuk, dibukakan Allah pintu hidayah, insyaAllah. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa ramai-ramai, insyaAllah, supaya yang belum menikah diberikan Allah jodoh yang soleh dan solehah. Di zaman modern sekarang, jilbab syar'i sudah sangat marak sekali dipakai kaum Hawa. Tapi banyak juga yang mencibir, mencibir orang pakai jilbab panjang, tapi tak sama dengan kelakuan. Bahwa di Al-Quran sudah sangat jelas wajib menjulurkan jilbab panjang. Syarat jilbab itu menutup semua badan kecuali wajah dan tapak tangan. Tuh, dari ujung ke ujung. Wajah ibu nampak, tapak tangan nampak, tak perlu dilambaikan. Adapun yang pakai jilbab lehernya nampak, berhenti. Adapun yang pakai jilbab bajunya sempit, ganti. Yang pakai jilbab tapi masih pakai celana jin, celana hantu, tukar. Yang pakai jilbab tapi masih pakai rok setengah tiang, panjangkan. Karena syarat jilbab syar'i semuanya tertutup kecuali wajah dan pergelangan tangan. Hadisnya sahih, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau dia sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha, yang boleh nampak cuman muka dan tangan. Ini boleh, tapak tangan boleh, lain itu tutup. Kaki pakai kaos kaki, kalau pergi ke pajak pakai sepatu bot. Sampaikah doa anak mu'alab orang tuanya yang tak Islam? Maka nastaghfiru Ibrahim, doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya, illa mau'idatin wa'adaha iya, hanya sekedar menunaikan janji. Ayah Nabi Ibrahim itu kafir, tak Islam. Lalu dia menunaikan janji didoakannya ayahnya. Falamma tabayyana lahu, sesudah jelas baginya, annahu aduun lillah, bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri, tak mendoakannya lagi. Itulah dalil kalau sudah meninggal tidak boleh didoakan, serahkan saja sama Allah. Ya Allah, kuserahkan hambamu ini kepada Engkau. Nah, begitu caranya. Ini hamba Engkau, ini ciptaan Engkau, ini makhluk Engkau, kuserah. Tapi kalau dia masih hidup, ada doanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan saudara kami yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah, karena mereka buat jahat karena tak tahu. Mari kita ucapkan sama-sama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kuserahkan hambamu ini ya Allah, kuserahkan ciptaanmu ini ya Allah, kuserahkan makhlukmu ini ya Allah, kepada Engkau wahai Engkau ya Allah, pencipta segala makhluk. Bagaimana cara melunasi utang pada orang tapi kita tak tahu di mana dia berada? Carilah. Cuman cara mencarinya, cari di Google. Saya banyak jumpa kawan-kawan SD saya dulu, kawan-kawan SMP saya dulu. Saya ketik di Google, dapat FB-nya. Saya tanya, hai, gimana sekarang? Akhirnya terjalin silaturahim, buat grup WA. Kalau sudah dicari tak jumpa, cari kampungnya. Saya cari kawan-kawan saya SD dulu. Saya cari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumah kawan saya SD dulu ada. Oh, mohon maaf Pak, udah dijual lama. Dicari di internet, tak ada. Dicari rumah lamanya, tak juga ada. Gimana cara membayar utangnya? Ingat, utangmu dulu berapa sama dia? Berapa utang sama dia? Ada kira-kira 3 kali makan bakwan lah Pak Ustaz. Berapa utang kau sama dia? Saya minjam duit dia 10.000. Tahun berapa? Tahun 90. Saya tahun 90 kelas 1 Tsanawiyah di Mu'allimin Al-Wasliyah Medan. Nasi bungkus waktu itu sebungkus masih 750 perak di simpang lima. Berarti kalau 10.000 sekarang berapa itu? Dinominalkan menurut harga emas. 10.000 tahun 90, berapa harga emas tahun 90? Nominalkan sekarang, maka duitnya itu misalnya tahun 90, sekarang 1 gram emas 500.000. Tahun 90 berapa harga emas? 500.000 sekarang. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Pembangunan Islamic Center. Waalaikumsalam. Ini ada saya mau kasih untuk 100 sak semen. Ini wakaf apa sedekah Pak? Tidak usah tanya-tanya, ambil aja lah. Tak perlu pula diucapkan, ini aku bayarkan 100 sak semen utangku ke kawan SD ku kemarin mandiri tunai. Cukup aja dalam hati saya. Kalau istri kita melahirkan pas di hari punggahan, gimana cara mengkodok puasanya Pak Ustaz? Apakah kodok puasa atau ikut bayar fidyah? Ibu melahirkan anak, saat mengandung ibu tak bisa puasa 30 hari. Saat menyusukan anak tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Satu orang anak, maka ibu punya utang 90 hari. Mau diganti tahun berikutnya, menyusul adiknya. Jadi jangan kalian sangka adik-adikku, kalian datang ke dunia ini enak saja. Kalian pikir enak orang tua melahirkan, meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya untuk mengeluarkan, dan mereka masih punya utang 90 hari. Bayar. Man mata, kalau ibu mati meninggal dunia, wa alaihi syahud, punya utang puasa, sawaman huwaliyuhu, anaknya wajib menggantikan puasa emak. Pulang dari sini, pulang dari sini, cium tangan emak, peluk dia kuat-kuat, bisikkan ke telinganya, berapa utang puasamu yang belum kau bayar emak? Siap? Siap? Pulang dari sini, cium tangan emak, peluk dia, bisikkan ke telinganya, berapa utang puasamu yang belum kau bayar emak? Kalau maknya sudah meninggal dunia, tak tahu berapa jumlahnya, kirim saja doa banyak-banyak. Ini udahlah tak menyenangkan hati orang tua, mencium tangannya tak pernah, memeluknya tak pernah, mencari surat tanahnya pula menyuruh jual. Juallah sawit mak yang di sana tuh mak. Kalau ada anak model begini, celupkan aja ke sungai. Tak ada gunanya di lama-lama hidup di dunia, buat semak aja. Ibu-ibu, bayar puasa ibu yang tinggal kemarin. Bagaimana cara membayarnya? Bukan membayar fidyah, tapi qadha. Apa namanya? Qadha. Qadha, ganti. Ganti puasa. Adapun yang bayar fidyah, ibu-ibu yang kena penyakit diabetes akut, penyakit mah akut, tak bisa sekarang, tak bisa besok, tak bisa lusa, tak bisa sampai mati, itu bayu baru bayar fit ya. Tapi kalau masih bisa puasa, maka diqadha. Ibu-ibu yang sudah tua tak bisa lagi puasa, bayar fit ya. Jelas? Bagaimana cara membina supaya keluarga ini sakinah Pak Ustaz? Yang belum nikah jangan pacaran. Nampak kalian ada yang agak-agak cocok-cocok nampak, kalian tengok kemana arah dia pulang nanti. Ke kiri apa ke kanan? Udah jelas rumahnya, datang jumpai bapaknya. Pak, kemarin waktu acara tablik akbar Ustaz Somad itu ku tengok bapak dari jauh. Terus sebetulnya bapak tak apalah, aku konsen anak bapak itu yang ku tengok. Aku tak ingin hanya kita bertetangga, Pak. Aku tak ingin kita cuma satu kota di perdagangan, Pak. Aku ingin kita lebih dekat lagi, Pak. Apa maksudnya? Aku ingin meminang anakmu dengan bismillah. Kalau diterimanya, alhamdulillah. Kalau ditolaknya, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh bilang berganti, bilang satu tubuh. Betul? Jangan kalian stres. Ini begitu ditolak langsung beli tali plastik, ikat ke tiang, jatuh patah tiang. Jangan pacaran, karena pacaran adalah merusak perempuan. Perempuan pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin gembung. Yang gembung laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang kehilangan kehormatan segel rusak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari mengandung, pokoknya tak ada untungnya. Makanya yang sekarang masih pacaran, putuskan sekarang juga. Buka HP, deret. Kalau kau memang jantan, datang ke rumah. Kalau aku tak berani, bencong. aku tak mau kawin laki bencong. Kalau kau mau kau jantan, datang ke rumah. Setuju? Tengok, mereka sudah setuju dah. Tinggal kalian aja, berani apa tidak? Orang tua, kalau laki-laki sudah niat baik, anak perempuannya sudah siap, jangan kalian halang dengan harga mahar yang melambung tinggi. Turunkan harga mahar. Siap? Siap. Yang bilang siap itu mak-maknya, bukan kalian. Ibu, jangan sampai anakmu makan di daun padahal mereka mau makan di pinggan. Paham cerita saya ini? Jangan sampai mereka makan di daun padahal mereka sudah punya niat baik untuk makan di piring. Sebelum menikah, jangan pacaran. Akadnya mesti akad yang Islami baik. Jangan nikah tanpa ada wali. La nikah, tidak sah nikah illa bi waliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, saksi yang adil. Perempuan punya ayah, punya emak, ayah perempuan, emak perempuan. Jangan kalian tengok calon menantu datang karena hartanya. Kalau datang naik ojek, kalian usir. Datang naik Grab, kalian suruh pulang. Datang naik Alphard, baru kalian suruh masuk. Rupanya rental. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau tengok laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan mereka dengan anakmu, nikahkan mereka dengan adikmu, nikahkan mereka dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'azim, akan terjadi kerusakan yang besar, kerusakan yang luar biasa. Setelah hamil barulah kau sibuk menikahkannya. Efek menikahkan anak yang hamil 4. Yang pertama, anak nanti lahir laki-laki tak bisa jadi wali untuk adik-adik-adik-adiknya. Kedua, anak itu meninggal dunia, si bapak tak dapat warisan. Bapak mati, si anak tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. Tiga, kebetulan anak itu gadis cantik, dipinang orang lain, si bapak tak bisa mewalikannya. Kenapa tak bisa mewalikannya? Karena dia sudah ada ketika akad, sedangkan janin ada setelah akad. Ini barang sudah ada ketika akad, maka tak diakui nasabnya. Sama seperti kertas yang sudah dicoblos sebelum hari H. Sebab itu mesti hati-hati, maka kita jaga. Sebelum nikah, dalam proses nikah, sedang nikah, setelah nikah. Almar'atu, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini perempuan-perempuan ini dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Kalau kau bengkokkan, ikut bengkok. Maka pandai-pandailah bertanya kepada ustaz alim ulama. Mesti ada sabar, menjaga dengan baik. Dituliskan ayatnya, wa anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak istrimu, naro, dari api neraka. Ikuti tuntunan Quran dan sunnah. Kalau tak paham, tanya ulama. InsyaAllah selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya sudah hamil duluan baru akad nikah? Aku nikahkan engkau dengan anakku hamil 3 bulan tunai. Satu, anak yang hamil tadi dikandung, keluar anaknya laki-laki, maka anak laki-laki itu tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka saudara seibu, bukan saudara seayah. Tak ada hubungan nasab dengan ayah. Dua, anak itu kebetulan nanti lahir, setelah itu meninggal, maka si ayah tak dapat mewarisi anak, si anak tak dapat mewarisi ayah. Tiga, kalau si anak ini lahir perempuan, si bapak tak bisa mewalikannya. Walinya adalah wali hakim Pak Kua. Oleh sebab itu hati-hati. Apakah nikahnya sah? Nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Perempuan yang hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dinikahkan, nikahnya sah. Yang menjadi efek bukan nikahnya, tapi setelah anak lahir. Yang keempat, tak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh pakai bin. DNA, ini sudah tes DNA anak saya. DNA tak laku mas bro. Apa salah saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Jika anak yang sudah baligh tapi dia meninggal, masih bisakah kita berkurban atas namanya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min almarhum fulan bin fulan. Sah. Sampai pahalanya ke kubur, ke alam barzakh sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi memotong kurban 2 ekor kambing. Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan umat Muhammad. Umat Muhammad sudah yang meninggal dunia. Kambing yang kedua, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal, anaknya pun sudah meninggal. Itulah dalil kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Saya sudah sebutkan dalilnya. Siapa yang tak percaya, kasih nama. Nanti kalau dia meninggal, kupotongkan kurban. Kalau tak sampai, kasih tahu. Ustaz, apakah Imam Mahdi itu ada? Imam Mahdi ada. Siapa dia? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Dia akan datang menegakkan keadilan di atas dunia. Siapa yang percaya kepada itu? Percaya kepada hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu dicari-cari kampungnya di mana, sudah lahir apa belum. Dulu ketika kami dialog, datang Habib Umar bin Hafiz, ada orang bertanya, Habib, apakah Imam Mahdi sudah lahir? Di mana berada? Kita hanya disuruh untuk menjaga iman, jaga persatuan, sholat berjamaah, selamat dari dajjal. Itu yang paling penting. Selamat dari fitnah, selamat dari narkoba, selamat dari zina. Bahwa ada dalam Islam diajarkan percaya di akhir zaman Imam Mahdi, betul, ajaran Islam. Tapi kita tak perlu menghabiskan energi mencari-carinya sudah lahir apa belum. Tapi yang penting adalah kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Bagi yang belum sholat berjamaah menjadi sholat berjamaah, yang sudah berjamaah diberikan kebaikan. Bagi yang ada keluarganya sakit diberikan kesembuhan. Bagi yang dalam kesulitan dilepaskan Allah dari segala malapetaka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.